segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukan ini mulai merapu, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku cintaimu hingga ujung usiaku. Segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintai.